Selamat siang saudara-saudara sekalian. Inilah Warung Kopi Prambors dengan episode Dokter Masuk Desa. Tepuk tangan. Gak mau. Ya kenapa suruh tepuk tangan gak mau lo? Honornya belum dibayar, Pak. Honor belum dibayar? Ih. Agak beres nih administrasi nih. Ntar bayar pakai cek mundur, jangan takut ya. Pokoknya pasti dibayar. Oke. Hah? Lo jangan ngatain temen gue lo. Main bemo aja. Baiklah, dengan episode Dokter Masuk Desa. Tepuk tangan. Susah kalau supporternya dibayarnya berikut tepuk tangan. Dia mau lamaan tepuk tangannya biar mahalan. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya dokter baru di desa ini yang menamakan dirinya Desa Klingkit. Susah benar namanya Desa Klingkit, Kampung Klingkit bilang. RT-nya siapa, Pak? Hah? RT-nya siapa? Mugeni. Oh, RT-nya Mugeni. RT dia, hansip dia, lurah dia, sama dia. Emang ini deh seraka dia. Borongan. Apa? Borongan nanti. Borongan, wah katanya bapak lo kulik borongan nanti. Waduh, yang paling mengesankan kemarin tuh saya waktu perpisahan sama dokter yang lama. Waduh, terharu banget pokoknya. Dipestain sama Pak RT, sama Pak Lurah. Di pojokan ada nenek-nenek nangis aja. Wah katanya, Nek, biarin Nek, gak usah nangis, jangan sedih. Terus aja, gak apa-apa Nek. Itu dokter kan udah saya gantiin, nanti kesehatan masyarakat di sini juga saya yang merhatiin. Tuh dokter kayak mau merat, kayak mau pergi, kayak mau mampus, kayak masa bodo amat. Sekarang dompet gue hilang kemana nih ya? Oh sangkain nangisin dokter, ternyata kehilangan dompet. Tidak. Baru di sini udah ketipu, tuh emang orang sini kang tipu semua, dah. Ah deh, benar. Mana gue biasanya, dokter ngomong gue. Mana saya biasanya nanganin bangsa penyakit liver, shaker, terus apalagi itu jantung. Dok. Hah? Penyakit seher, penyakit apaan? Babe lu muntir kali ya. Shaker bukan seher, gula. Oh, gula. Di sini enggak ada, gue belum pernah lihat. Waktu di sini, makanya gue mau ngomong nih. Biasanya nemuin penyakit jantung, liver, penyakit gula. Wah, begiliran di kampung ini gue penyakit borok melulu. Wah kata dan penyakit borok yang kemarin yang paling tinggian ayan. Wah kata dia susah deh gisi di sini dah. Siapa yang ayan? Hah? Siapa? Gue mana siapa teh? Jadi ending mana ending? Itu ya, itu baru datang kemari, udah macam-macam aja. Tapi lumayan sebagai dokter itu, karena setidak-tidaknya dokter itu berintelijensia tinggi. Emang dokter lulus SD mana? Dokter kalau kagak lulus SD bagaimana bisa ngitung? Lagi, SD mana ke SD mana? Jadi sebagai dokter saya bisa mendeteksi di sini orang-orang kampung sini kerjanya di mana, orangnya bagaimana. Itu cuman dengan memeriksa detak jantungnya saja. Jadi mendeteksi, istilahnya lu pada tahu enggak deteksi? Enggak, Dok. Hah? Gak tahu, jadi sih tahu dok. Manek, detektif. Nonton TV di kelurahan sombong lo. Beli TV sendiri. Itu mendetek. Hah? Itu detektif apaan? Mana? Itu tadi di dokter bilang. Deteksi tolol. Deteksi apaan mah detektif? Deteksi itu buat para kuping. Lo, gue yang ngomong nih lo berantem aja lagi. Iya benar tuh, meriksa, perantian meriksa tuh. Itu deteksi, mendeteksi tuh memeriksa. Oh, itu apa, kaleidoskop yang buat di dada. Nah, itu lo gue tamparin lo. Lo tahu Walkman gak, Walkman? Tahu. Tuh yang tip Walkman tuh. Oh iya, yang di kubil itu. Kaset. Oh, musik egois. Oh. Yang ditempelin di kuping, di joget sendiri. Oh. Lo gak ada kasetnya tuh. Di joget bukan apa-apa, gatel. Nah itu tuh, kayak gitu tuh. Ini bakal dengerin jantung. Jantung kan berdetak. Kalau jantung gak berdetak, mampus ente artinya. Ente hati-hati, jangan sampai berhenti tuh jantung. Lah, Kalau dokter ada adik aja, kalau itu gantung jalan-jalan, nggak bisa pulang gimana? Yang bilang jalan-jalan? Itu nggak berhenti? Kang sayur. Kata juga jantung berdetak bukan jalan, makanya taruh kuping di sini samping kepala, taruh di ini pantat jadi kedudukan. Mana denger? Jantung berdetak ya? Jantung berdetak. Dulu kali jam tangan. Bisa deh orang sini mencelak melulu. Nah itu dari denger detak jantung itu gue bisa tahu dia orang apa orang apa. Kayak kemarin nih gue ini Pak siapa tuh? Pak Sarif. Pak Sarif tuh yang letnan. Tuh gue belum tahu tadinya dia ABRI apa bukan. Mulai gue periksa aja. Begitu gue periksa bunyi brek brek brek brek. Benar-benar gue langsung tahu aja. Bapak ABRI ya. Lo kok tahu? Dia bilang gitu. Iya saya tahu. Soalnya bunyinya brek brek brek. Kan kayak sepatu baris tuh. ABRI baris. Ada lagi kemarin tuh si ini siapa? Jamun. Ah si siapa? Jamun. Iya, jamun jamun siapa tahu. Tuh kok gua periksa kemarin. Dung dung dung. Dung dung. Nah, tuh gua kata, "Pak, Pak, ente pemain orkes." Ente tahu kok? Iya, suara gendang mulu. Jantungnya bunyinya suara gendang, kata. Dok, ini gimana suara gini? Apa itu? Hah? Jantung begitu? Suara buaya tuh. Buaya. Lagi, urat ketuk-ketuk. Malam teman saya dari Jawa, kampung foto. Lagi nggak usah dikasih tahu juga saya tahu dari Jawa. Kenapa? Iya tahu kelihatan ya. Nah itu belum seberapa. Entah dulu kelihatan kenapa karena dia dari Jawa kelihatan apanya kakinya jebrak-brak begini. Oh kan iya. Salah satu gitu di Jawa nih gitu deh. Jarang pakai sendal. Gua ngelihatnya orang anehnya di jempol kakinya. Apa? Jempol kaki kayak bat pingpong. Emang ini dokter. Tapi buat ini bukan saya nggak pakai sendal. Kemarin waktu dari Jawa ke sini, karena sopan orang Jawa, naik kereta sendal saya tinggal di luar. Keretanya bagus, takut kotor. Begitu, ente masuk dari stasiun Solo. Iya. Begitu keluar di Gambir, sendal ente udah nggak ada. Iya. Sama juga bohong ente. Nah, kakinya kayak pisang serai. Pantesan kemarin ada anak kecil, buka puasa nyari pisang nggak ada, ada kaki dia mau potongan. Oh, mendingan ibu-ibu kemarin ngubur-ngubur dia. Kenapa? Kakinya bakal bumbu. Sangkain jahe. Enak aja. Banyak rezekinya kayak begini. Rezeki. Ini ditawar orang itu mana orang Taiwan? Berapa ditawar? Gara-gara apa? 3 juta. Gara-gara apa? Membuat pajangan. Orang Jawa kalau ngomongnya 3 juta. Taman. Mana bisa lo tak begini? Kemarin gua periksa lo begitu kedengeran detak jantungnya susah, susah, susah. Isi kelihatan urat-urat susah. Ya urat kok kayaknya dipotongnya saya. Makanya urat kaya dipotong. Dari sononya lo si assembling, gue build up. Iya dari situ tuh ketahuan orang kampung sini. Biasanya penyakit-penyakit jantung nih, kemarin penyakit borok melulu. Wah, kenapa pada penyakit borok melulu nih ya? Soalnya ini, Pak Dokter, penyakitnya nggak masuk dalam jalur pemerataan itu. Nah, kok begitu? Ya nggak tahu. Yang di gedongan sakitnya jantung, yang di bawahan ini cakrek mukrek. Cakrek mukrek. Lagi, bahasanya bahasa prok yang di bawah. Bukan begitu emang di sini mah jantung nggak pernah penyakit jantung penyakit liver nggak pernah mampir ini kampung sini. Bukan apa-apa penyakit jantung nggak mampir sini penyakit jantung kalau orang banyak pikiran. Orang kampung mah nggak pernah mikir lapar mulu. Wah. Belum tentu lagi. Banyakan laparnya jadi mikirnya. Belum tentu. Kenapa? Iya belum tentu makan sehari. Orang-orang sini lagi nasehatin yang dokter nih ribut mulu sama bini. Kemana? Apa? Minum obat. Siapa? Katanya nggak ada beras minum obat. Siapa? Pak dokter. Ah. Iya kenapa kemarin minta obat nggak dikasih? Yang kemarin dia. Permen tuh. Oh iya. Permen obat aja. Emang bininya dia suster. Dipecat. dipecat gara-gara makan roti pakai salep. Orang sih pakai mentega ada pakai salep. Ah, oh, waktu dah. Iya, anu, tapi saya nggak mau lagi pacaran sama perawat. Kenapa? Perawan penuh jerawat. Iya, susah nyipok nih. Lu pacaran sama perawat bersih. Kenapa? Bersih. Oh, perawat kan biasaan nian. Apaan? Perasaan nian apa? Iya, kebiasaan bersih pokoknya. Lu kalau kawin sama perawat, lu dianggap orang sakit. Kenapa emang? Iya, dibersihin mulu. Sambil juga disumpahin sakit lu. Gak enak ya, cewek saya tuh dulu semampai lagi. Apaan? Semeter gak sampai, males kan? Semampai ya? Udah pernah anu jerawatan, semeter gak nyampe. Saya tuh mau naik di mana? Itu mendingan, saya dulu punya ini, apa? Sister Deki. Apa? Pendek kaki. Ya terus gimana? Hah? Terus gimana Pak Dokter, terangin. Ya gue baru mau nerangin lo, nyerocos aja kok kapan ngomongnya. Ya, gue maksud gue mau menerangkan masalah kesehatan di sini ya. Supaya ente-ente pade-pade ini. Saya udah kosok gigi tiap hari. Lu lagi suka ini sih, lu suka buka celah lu sendiri. Lagi. Supaya masyarakat sini bisa tahu tentang hal-hal kesehatan. Jadi semuanya bisa sehat. Masyarakat sehat, itu kan seperti ada rajin pangkal pandai. Bersih pangkal sehat. Sehat pangkal melarat. Pangkal celana apaan? Ntar dulu, sehat pangkal melarat. Rakyat sehat, dokter melarat, bener. Iya. Oh, ada istilahnya tuh dok. Apaan? Badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. So kalau bahasa latinnya tuh mens sana in corpore sano, yang artinya kalau lu mau kesana, gue nyampe sono. Bener-bener tuh, bener. Yang kayak gitu, mens sana in corpore sano. Apa tadi? Anu kopernya di sana, saya di situ. Tuh kan, lain ketahuan nih, dia udah kedua aja penyakitnya, tadi penyakit susah, sekarang penyakit budek. Agak, lagian dok, namanya orang Jawa ingatnya koper mulu. Iya, jangan begitu dong, itu kebanyakan pakai walkman sih. Tau walkman gak? Enggak punya. Hah? Kalau anu siang punya. Lagi, dia mentang-mentang budek beli walkman aja. Beli walkman, begitu nyobainnya dicoba. Dia main tepok-tepok aja. Siol lagi. Nah, yang dagang bingung, ini belum saya masukin apa-apa nih. Iya. Kemarin bener saya lihat. Aduh susah dah. Makanya orang kalau susah jangan sombong dong. Tapi bisa beli. Hah? Tapi bisa beli. Iya bisa beli, kalau makanya gak tahu. Sama aja. Nah, kembali kepada penerangan kesehatan, iya enggak? Kepada warga kampung Klingkit sini, diterangkan, saya akan menerangkan, bukan diterangkan, saya akan menerangkan soal-soal kanker. Tahu kanker? Ini mau ujian, mau nerangin. Pakai soal? Iya, kesehatan tuh masyarakat harus diperhatikan. Oh, iya. Iya, biarpun kesehatan diperhatikan, kalau ekonominya enggak sih, tetap aja lempeng. Apaan, dok? Iya, kesehatan saya perhatiin, maksud saya. Tadi penyakit apa namanya? Ekonominya, nggak tahu deh. Penyakit kanker. Oh, kanker. Nah. Kantong kering. Nah, tuh, bapaknya susah sombong. Orang di sini banyak yang susah sombong, ya. Nah, itu. Jadi, kanker itu sebelumnya sebetulnya bisa kita ketahui gejala-gejalanya. Nah, itu dalam rumusan waspada. Jadi WASPADA. Tuh. Siapa yang masih buta huruf? Saya. Oh, ini sebuta beneran. Iya, pantes. Jadi waspada W pertama tuh. Di sini diterangkan bahwa waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Nah, jadi misalnya bapak-bapak di sini kalau ke kali biasanya buang air jongkok, tahu-tahu sekarang baru setengah jongkok udah keluar. Hati-hati. Nah, apa? Nah, iya, orang mau ke kali juga udah ketahuan kebelet, tong. Ada menyerok ikan. Iya. Nah, itu. Jadi buru-buru datang ke saya untuk saya periksa, untuk saya deteksi sampai di mana penyakitnya. Nah, begitu. Itu W pertama. Tunggu, sekarang buang air. Saya ada gangguan gak nih? Buang airnya gimana? Saya biasanya setiap pagi, sekarang tiap 3 hari sekali. Karena lo... makannya juga begitu. Udah iya. Ini sekali lagi sombong susah. Susah iya, makan jarang sombong. Makan sering. Gua makan tiap hari. Tiap hari liwat. Dok, hey. Dia si orang Jawa ini apa? Makannya emang teratur. Sehari makan, dua hari bengong. Teratur jadi ya, makannya tiga hari sekali. Sehari bayar, dua hari nembak. Itu W tadi ya. Sekarang A, jadi W nih. A, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Nah, kalau ente pada di sini nih di perut nguak nguak nguak. Hah? Nah itu belum tentu abis makan 2 jam masa yang nguak-nguak itu bukannya lapar kebangetan. Kalau adukan semen. Nah itu, bapaknya kuli bangunan sombong. Ah kata dah. Kalau itu nggak keroncongan lagi dong dok. Bukan di Jawa perut saya keroncongan. Uwak-uwak apaan? Underground. Oh underground. Nah itu uwak uwak uwak. Mules. Mules. Seperti mules tapi adanya di sini nih. Di Uluwati. Di Uluwati. Dekat-dekat Uluwati. Nah. Itu tadi nggak bisa nelan ya dok ya? Nggak bisa nelan juga tuh. Oh. Nggak bisa nelan. Jadi biasanya makan bubur terus makan batu baterai nggak bisa dok ya? Orang gila susah. Itu kelihatan jadi kalau udah susah nelen itu mungkin di sini ada pegel-pegel ya, ada pegel-pegel kali mungkin tadinya habis nelen apa tadi batu baterai ya, terus pegel itu buru-buru kemari. Biar saya periksa kali-kali aja ada kanker. Oh. Ada kanker atau emang dari sononya susah nelen. Jadi bisa ketahuan. Terus S, suara serak dan batuk yang tak sembuh-sembuh. Ah ini hati-hati. Sekaya udah bisa lihat tuh. Suara serak sama batuknya nggak sembuh-sembuh. Uh-uh. Ada penyanyi yang suaranya serak terus tuh. Siapa? Gito. Dia sih bukannya kanker, emang jenis suaranya begitu. Oh, iya. So serak-serak becek. Nah, ya. Nah itu serak-serak becek, hujan melulu. Nah, seperti orang yang biasanya seperti saya. Suara saya kan seperti sambas. Sambas. Penyiar TV tuh. Uh-uh. Itu kan keren. Keren. Tahu-tahu suara saya serak. Begitu ya. Ah, lu sih tahu enggak pernah naik motor naik Belman mulu. Bukan. Suara serak bagaimana? Gitu. Itu bukan suara-suara, bukan suara serak tuh. Apaan? Suara keinjek. Tuh. Nah, seperti gitu buru-buru lapor ke saya. Saya periksa. Jadi jangan lupa ya orang-orang sini. Jadi jangan mentang-mentang kita di desa tapi kita tidak mau mengerti penyakit-penyakit yang high class. Bukan begitu. Sebetulnya penyakitnya bukan... yang gak ngerti kita. Gitu. Ya lo orang kampung penyakit lo belek-belek aja. Udah ya. Tadi S. Tadi S. Jadi udah W-A-S. Sekarang P. Nah ini untuk ibu-ibu. Ibu-ibu dengerin ibu-ibu. Payudara ya, P ya. Payudara atau tempat lain ada benjolan seperti tumor misalnya. Nah, payudara mah di mana-mana benjol dong. Hei, itu tapi kan di dalam situ ada benjolan lagi itu bisa di ano di rasain, dirasain. Ada ibarat gunung ada gunung anak ya. Nah, ada benjolan gitu. Benjolan. Dok, yang ngerasain siapa? Hah? Yang ngerasain. Yang sakit sendiri masa ya kita. Aduh, ya kita rasain, kita pegang ini. Wah, ada benjolan. Ah, itu buru-buru datang ke saya supaya saya periksa. Kalau saya nggak bisa menangani, karena mungkin di sini agak kurang lengkap, fasilitasnya akan saya kirim ke rumah sakit. Oh. Dengan catatan dari saya. Gimana mau sehat, dikirim ke rumah sakit, rumah aja sakit. Rumah sehat. Oh, jadi dikirimnya ke rumah sakit. Asa kira dikirim ke Astra. Iya, jadi ada benjolan ya. Itu hati-hati ada benjolan. Benjolan? Mm-hmm. Dok, ini bicara soal benjolan nih dok ya. Iya, nah, ini saya seneng kalau orang udah kreatif begini nih. Iya, tanya soal benjolan, ini coba bagaimana? Temen saya ada yang benjol, Miming namanya. Benjol di sini nih, panjul. Di kepala. Di kepalanya. Itu sih dari lahir, peyang. Bukan benjol, gue udah seneng. Saya udah seneng nih yang begini, tanya tadi begitu. Dok, burung darahnya benjol, apa ya? Payudara. Oh iya, gue kira burung darah. Gue punya Megan. orang mah di mana-mana ya, kalau kita di puncak betah gitu mah lumayan ya, bagus, sehat kalau di puncak betah. Ini budak betah. Ya, tadi sampai P, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sekarang A lagi. Andeng-andeng, tahu andeng-andeng? Tai lalat. Nah, andeng-andeng yang berubah sifatnya menjadi makin besar dan gatal. Nah, apabila kita punya andeng-andeng misalnya di sini gitu. Berubah sifatnya. Tadinya kan andeng-andeng diem, berubah sifatnya jadi pemarah. Dokter gila. Ini dari tadi celetukin melulu, mendingan gue nyeletuk dulu. Dok, andeng-andeng tuh yang ini ya, apa namanya? Tai lalat. Iya, tai lalat, ada hitam, terus ada rambutnya gitu ya. Belum tentu ada rambutnya. Oh, belum tentu. Tergantung, kalau udah gede baru ada rambutnya. Tai lalat. Kalau gitu andeng-andeng botak tuh ya. Tuh, kalau yang ada rambutnya, tompel. Tuh, kata yang tadi tuh. Nah, itu berubah sifatnya misalnya jadi lebih gede, terus berasa gatel. Nah, itu cepat dibawa ke saya. Dok. Saya periksa. Guru saya udah ada tuh, Dok. Andeng-andengnya gede di hidung, Dok. Segede jempol. Terus? Tai lalat. Tai lalat segede jempol di hidung. Lalatnya segede apa? Saya mikir, tai segini lalat segede apa? Nanti sempet-sempetnya berak di hidung. Nah, itu. Jadi kalau udah mulai gatel, itu bawa ke saya. Nggak boleh digaruk? Hah? Kalau di mana-mana kalau gatel, dibawa digaruk, bukan dibawa kemana-mana. Mas, jangan nyetuk mulu. Orang gatel emang digaruk, masih dipacul. Nasir mana? Nasir. Babelo kan ansip. Mendingan suruh tangkap nih mas nih. Tadi nyeletuk kan. Nah, ya sekarang kita teruskan D. Darah dan lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Ah, ini hati-hati. Kalau itu gampang bener nandainya. Ya kan enggak kena peso mana keluar dong. Itu kan pakai kena pisau. Ini mah di sini enggak ada tulisan pisau, enggak ada tulisan golok. Ya keluar sendiri. Iya. Nah, itu misalnya biasanya baik-baik ditanya dari hidung, tahu-tahu keluar darah yang sering. Namanya mimisan. Ya, Mas Selamat, mendingan situ jadi dokter deh. Saya pensiunan dukun. Dukun aja sombong. Nah, itu buru-buru dibawa ke saya, misalnya ada keluar dari kuping, darah ya. Itu cepet dibawa ke saya. Dok, tanya dok, dari depan dari sampai sekarang dibawa ke rumah dokter, enggak penuh tuh rumah? Hah? Enggak penuh rumahnya? Oh, itu gampang nanti kalau enggak puskesmas. Puskesmas. Di puskesmas kurang penuh, kurang mampu menampung, saya taruh di garasi saya. Bareng sama underdeal, mau? Puskesmas kan singkatan Pusat Kesehatan Masa Bodoh. Pusat Kesehatan Masyarakat. Saya kira masa bodoh, maaf. Hati-hati situ ke puskesmas yang ngelayanin. Ngatain saya ya. Saya sih kalau sakit saya taplokin jagung. Jangan ke rumah dokter ya. Nah ini yang terakhir. Waspat. Nah tinggal A. Adanya koreng atau borok yang tak mau sembuh-sembuh. Nah ini banyak di kampung sini. Setiap datang sejam ada pasien. Dok saya penyakit borok. Kembali lagi dok saya penyakit koreng. Aduh ilah. Kapan penyakit lever? Ya dok, malam di kampung sini mah mandi cuci kakusnya gak beres dok. MCK kurang bagus. MCK kurang bagus. Lapor ke RT, ke RW, RW ke kecamat, ke lurah, kecamat. Camat, wali kota, gubernur. Udah saya laporin tahun 72, sampai sekarang belum diapa-apain. Berkasnya nyangkut. Jadi mana tahu? Itu. Makanya. RT buta huruf. Oh, jangan sampai dipilih yang RT buta huruf. Jujur. Jujur. Oh, yang penting jujur. Jujur. Bagus. Bukan begitu. Jujur, duit enggak kemakan tapi keluarganya pada ini semua enggak bisa baca. Bukan begitu, Dok. Soalnya kenapa RT-nya buta huruf? Enggak ada yang mau jadi RT. Bukan begitu, tapi bohong lah kali ya. Kenapa? Masa RT buta huruf? Dokter sih dokter sekarang di Indonesia masing adanya enggak bisa baca. Ada. Nanti dulu. Soalnya kan saya di sebelah rumah Pak RT. Kok buta huruf langganan koran? Dokter perhatiin kalau dia baca koran, terbalik apa kagak? Pernah saya tanya, Pak RT, Ente kenapa baca korannya kok dibalik sih? Ah, kalau yang biasa-biasa sih orang-orang udah pada bisa. Saya lagi bingung kalau dibalik bacanya bagaimana. Ya, RT pinter namanya. Iya. Pinter ngeles. Nah, itu jadi waspada ya. Udah semua tahu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu gejala-gejala itu datang ke saya. Itu namanya gejala-gejala kanker. Tapi juga belum tentu nanti akan saya deteksi. Jadi bisa mengetahui penyakit-penyakit apa yang ada di tubuh bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Wah, selamat siang. Ini saya kepingin berobat. Iya, nanti dulu. Iya. Nama? Siapa? Nama situ? Mugirin. Mugirin. Dari RT berapa? Saya jauh, Dok. Saya dari Jawa, ini turun dari kereta, anget badannya. Oh, jadi pendatang. Pendatang saya ke rumah saudara saya di sini, Samino. Yang kerjanya tukang bakso. Oh, iya ya Samino. Samino yang tukang bakso? Heeh, anak gang 4 saya tahu. Nah, anak gang 4 itu saudara saya yang anak ke 8. Iya. Yeah. Nah, saya kemari lagi weekend. Lagi anu mulia Jakarta Fair. Yeah. Sambil liburan puasa. Oh, iya. Ada bodo amat mau ngapain. Mau ngapain kayak bodo amat gitu ya. Saya dokter mau tahu situ kemari berarti ada kepentingan kan. Sekarang coba ceritain kepentingan. Saya turun dari kereta, Dok. Saya gak nanya, saya bukan masinis. Ini dokter. Di sini dokter bukan masinis ya. Situ mau turun dari kereta, mau lompat ke kereta terserah. Ya, sekarang. Artinya gini, Dok. Saya itu kemarin baru turun dari kereta. Saya menerangkan anu prolognya dulu. Baru turun dari kereta. Gue jadi ngeliat muka dokter ketawa dah. Dokternya lucu penyakitnya ntar ketawa. Ini, Dok. Saya itu kemarin datang kemari diajak teman saya, mestinya langsung ke Gang Kelingkit. Saya diajak mampir ke Bogor Setengah. Bogor Setengah apa itu ya? Singapura ya. Hah? Ya deket. Ya terus? Nah itu terus saya, sebetulnya saya nggak mau. Saya diajok-ajokin. Ya terus? Yuk kenalan sama teman saya Pak Itun. Ntar dulu, Mas. Situ mau berobat apa mau cerita sih? Ini artinya menceritakan, Dok. Udah barang saya melebuk sama Pak Itun. Barang keluar kok setelah sampai di Gang Kelingkit 2 hari tak kerasa kena kok badan saya anget. Terus kalau kerencing greges-greges. Panas. Padahal saya enggak pernah minum air tong. Air tong, air kul, apa itu yang panas itu, air stremos ya. Enggak pernah, tapi kalau saya buang air kecil kok anget. Lagi-lagi orang sombong. Enggak punya termos sombong. Bilang-bilang, orang di mana juga kalau enggak punya apa-apa jangan ngomong dong. Yang saya kalau di Jawa enggak pakai termos, pakai kendil. Nah, itu. Itu tadi penyakitnya kayak gitu kira-kira. Nah, iya. Gara-garanya. Uh-uh. Bilang dari tadi gak usah kebanyakan ngomong. Dok, saya penyakit jenggu. Saya juga udah tahu kalau begitu bilang penyakit jenggu. Saya udah tahu. Si penyakit jenggong saya gak jadi koboi. Nah. Orang baru datang ke Jakarta begitu tuh. Di Jakarta tuh udah ada pepatah belum tahu? Pepatah ya. Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Oh, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Nah. Wah, orang di kota pada kaya kok kejam-kejam. Oh. Itu kelihatannya, Mas. Iya. Iya. Ngelihat di sini yang bagus-bagusnya aja. Ya. Gedung, HI, gedungnya 14 tingkat. Wisma Nusantara 17 tingkat. Semua rumah di sini bertingkat, di pinggir kali aja pada bertingkat. rumah saya itu Samino. Tetangganya yang pinggir kali rumahnya susun. Saya pikir itu rumah gak tau kandang burung. Nah, itu makanya kandang burung sedangkan rumah itu di ibu kota adanya cuman. Oh, saya pikir itu kandang burung. Nah, makanya jangan sok tahu, dokter disok tahuin. Situ penyakit jenggo, udah begitu aja. Ya itu penyakit greges lah jangan. Makanya saya bilang, di situ kan anak muda. Iya. Nanti situ kan nerusin yang tua. Iya, iya, iya. Generasi muda tuh tugasnya meneruskan generasi yang tua. Iya, betul. Jangan yang enggak-enggak dong. Panjang nonggok. Hah? Kalau diterus-terusin. Emang main kereta-keretaan. Enggak, dok, maksudnya. Bener-bener lama-lama ada dokter ngebukin orang ini nih. Ini satu si Mas Slamet nih, heran. Ya, terus gimana dok, ini saya sudah anget 2 hari meriang. Jadi kalau buang air kecil. Kecil, panas. Anget. Anget. Panas. Hmm, sering minum air panas enggak? Enggak, justru saya kalau minum enggak air panas. Tapi anget. Air selokan. Kali dalam perut. Dalam perut ada kompor kali. Enggak. Hah? Ini dokter gila mbok ya. Corot dia makan kompor. Kalau makan kompor keluar kenalpot. Nah, itu makanya. Jangan suka main yang kotor-kotor. Saya enggak pernah main di comberan. Orang enggak bisa. Orang enggak bisa dibilangin dengan kata-kata yang indah ya. Oh iya, maksudnya gak boleh belasak nah, besok ya. Walaupun dokter itu memang nah ini jadi saya terangkan sedikit asal kata nama dokter ya. Dokter itu dari asal katanya dari bahasa Bulgaria. Ya, Bulgaria. Tahu gak Bulgaria di mana? Tahu. Kejompongan. Kejompong yang begini tahu Bulgaria. Bulgaria itu adanya di peta dunia itu cari sendiri. Iya. Saya sendiri udah lupa di mana tempatnya. Ya. Dari bahasa Bulgaria, doktor. Itu singkatan sebetulnya. Singkatan ya. Dok sama tor. Dok sama tor. Nah, itu singkatan bahasanya bahasa Betawi. Oh, jadi Bulgaria itu ada hubungan dengan Betawi? Dulu. Kalau sekarang enggak. Dulu itu juga barangkali mungkin. Itu waktu guru celeng ya. Dokter, itu singkatan dari bahasa Betawi. Ngodok yang kotor-kotor. Makanya dokter kalau operasikan tuh, operasikan tangan belepotan darah, belepotan apa segala. Nah, itu. Iya, kalau jadi situ jangan jadi dokter di tempat yang lain. Ngodok kotor-kotor tempat yang lain. Jangan. Itu dokter itu ngodok yang kotor-kotor. Nah. Jadi kalau gitu dokter sama dengan tukang lele. Jangan sembarangan situ. Lele ngodoknya di sawah. Artinya ini sebagai bahan penerangan untuk situ. Oh. Iya. Dokter is dokter, you know? No. Ah, bahasa boro-boro. Bahasa Indonesia aja gue ajakin ngomong susah bener. Bahasa Inggris lagi. Yes. Nah, itu. Penyakit jenggo, toh? Jenggo. Patil. Jangan jelas-jelas ngomongnya. Ya. Oke, nanti saya suruh suster saya suntik. Mm-hmm. Tapi ngomong-ngomong di mana sih kok bisa begitu? Bisa kena begitu? Di itu di Bogor setengah. Pokoknya di sana lah, oh, dokter malu-maluin aja lah. Mahal enggak? Hah? Mahal enggak? Enggak, Dok. Ada yang baru, Dok. Oh, yang benar. Iya, ada yang baru. Ah, jangan begitu, ah. Benar. Ada. Udah, enggak ada. Cermin yang jelek, jangan. Iya, baru pindah. Maksud saya mau mancing aja situ. Maksud saya mau mancing. Di mana tempatnya nanti saya kirim tim dokter ke sana supaya membersihkan itu segala penyakit dan segala. Nah, betul, Dok. Ada yang baru benar, saya enggak bohong. Baru. Udah. Baru udah. Pulang dari puskesmas. Udah baik. Situ suntik nanti ya. Iya. Ah, suntik. Ya, pasien berikutnya? Iya. Dokter sakit apa? Saya kadang-kadang meriang, kadang-kadang bingung. Oh iya. Yang bagian mana dokter? Ini, tangan, sini, badan. Oh iya dokter ini sakit ini ya? Iya. Sakit gila. Oh iya, gue mesti yang nanya mestinya saya mas. Oh iya ya. Pasien nanyain dokter. Bukan, keluhannya apa mas? Keluhannya bilang sama saya. Budak. Iya. Ya, iya. Tadi soalnya saya dengerin budak ya. Iya. Mm-mm. Coba bilang A gitu. Oh. Bukan budak beneran. Memang kalau budak bilang apa jangan sombong mas. Sekarang yang benar. Sekarang yang benar bilang. Saya mau periksa mulutnya soalnya. A bilang. A. Oh. Itu keluhan yang lain, yang lain? Terserah dokter. Terserah saya ya? Iya. Oh iya. Yang sakit saya kalau gitu. Buang air gimana buang air? Buang air biasa dok, jongkok. Buang air bagaimana? Jongkok. Yuk berantem mas yuk. Gimana ditanya? Jenisnya jenis. Wah jenisnya sih 125 cc. Oh stang tinggi. Iya. Iya bukan. Hah? Bukan jenisnya bagaimana waktu buang air itu lembek, apa keras, apa gas, apa cair, apa benda padat, apa benda apa? Benda tajam dok. Sakit dong ya. Sakit dong kalau keluar perih kali ya benda tajam. Ya kadang-kadang. Enggak ini begini nih masa iya saya mesti terus terang mencret apa keras? Saya enggak pernah lihat dok. Kurang teliti nih. Bukan, jauh itu anunya kalinya antara yang saya nongkrong sama kali jauh. Susah kelihatan. Susah kelihatan. Tapi kan berasa. Letajem dok. Perih-perih. Oh ya kira-kira begitu dah. Iya. Saya tahu. Kalau dari mulut gimana dari mulut? Suka muntah atau enggak? Kadang-kadang dok. Bener. Sakit muntah. Iya betul. Ini udah sadar kesehatan. Muntaber situ kena. Tahu muntaber? Belum. Singkatan apa? Belum. Ada yang tahu nggak? Tahu dok. Apaan? Muntaber. Musyawarah tanpa berunding. Nah, apaan? Musyawarah tanpa berunding. Muntaberat. Hah, itu sih istilah lama. Coba sini. Apaan musyawarah? Penduduk pinter nih. Apaan? Muntaber artinya musyawarah tanpa berunding. Bagaimana tuh? Musyawarahnya dalam perut, keluarnya nggak berunding. Yang atuh dari mulut, yang atuh dari bawah. Oh, bener-bener. Benar-benar, iya. Itu maksudnya. Terus saya harus makan apa dok? Garam Inggris. Hah? Garam Inggris. Bukan garam Inggris, malah mingkinan. Garam oralit tahu? Enggak tahu dok. Oralit? Iya. Oralit enggak tahu? Enggak. Orok tahu enggak? Tahu dok. Oralit enggak tahu, beli di apotek. Oh iya. Kalau beli itu ya, untuk persediaan kalau ada yang muntah berak tuh beli oralit di apotek banyak. Oh iya. Untuk di pasar persediaan. Burung ada nggak dok? Ada, cuman jenisnya lain. Semut rang-rang ada situ. Dok, yang begini jawa yang dikasih oralit kasih aja gaang. Tuh, gaang tahu nggak? Enggak. Orong-orong. Iya dok, terus gimana nih? Itu sementara waktu nanti minum oralit, nanti saya bikinin resep ya. Saya periksa dulu ya nanti ya. Iya. Yang meriksa orang lain aja deh. Gue geli meriksa yang gini. Mantri aja ngeriksa mantri. Ya nanti mantri saya yang meriksa ya. Saya sih segen meriksa ente bener-bener. Kasih resep. Hah? Kasih resep mati ya. Habis yang beginian nyeletuk melulu dari tadi. Ya nanti saya kasih resep. Nanti tebus di apotek jangan nembak ya. Mesti beli di apotek juga mesti beli. Kok jangan nembus, nembak. Kok emang utang bos? Hah? Ini kebiasaan ngomong sama bosnya, dokter dipanggil bos. Sorry Mac. Lo bukan main lah. Apa tadi yang makan? Sorry Mac. Aduh, hilang. Disosor meri. Udah lama di kota mas ya? Udah. Enggak nih, jawab abis makan roti. Aduh, hilang. Jadi nanti saya kasih resep, tebus di apotek atau rumah obat. Hah? Nanti saya ngetok pintunya siapa yang bukain kalau rumah obat? Yang bukain vitamin C. Jadi gak ngerti. Rumah obat itu rumah tempat jual obat. Rumah sakit, rumah tempat orang sakit. Rumah bui, rumah tempat bui. Rumah tempat orang dibui. Rumah makan. Rumah tempat makan. Makan rumah. Makan rumah, maklar lo. Gitu ya. Iya dok. Oke, jadi sekarang periksa. Periksa di kalender sana ya. Sama mantri saya. Kalau gak ada di sana tolong ini ke arah Tangerang ada di sana. Pokoknya jauh-jauh aja syukur-syukur mati di jalan. Me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. would not leave you in time of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. I never want to hold that heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me? A way that I believe in you. I say I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you better. I love you just the way you kerja hidup

dangdut, dang dang dang dangdut, dang dang dang dangdut, dang dang dang dangdut. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Saudara, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir sudahlah acara kami untuk Anda yang berada di wilayah waktu Indonesia bagian timur. Seluruh kru dan wadyabala Warung Kopi mengucapkan selamat berpisah. Sebelum Anda tidur, jangan lupa tutup pintu, tutup jendela, dan tutup sumur. Siapa yang mau nyolong sumur, Mas? Siapa tahu ada nenek-nenek kecemplung.